Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Targhib wa Tarhib karya Imam Al-Mundhiri rahimahullah. Kita memasuki bab yang beliau sebutkan tentang ilmu, anjuran untuk mempelajarinya, mengajarkannya, dan keutamaan semua itu. Ma'ruf keutamaan dan fadha'il ilmu di dalam syariat, dan dia sebagai mizan, timbangan, sebagai barometer. Dengan ilmu dikenal halal dan haram. Dengan ilmu pula seseorang mengerti hukum, hukum-hukum Allah. Dengan ilmu pula orang mengenal hak dari yang batil. Hidayah dia kenal dari kesesatan. Oleh sebab itu, salah satu doa yang Rasul baca tiap hari seusai sholat subuh, termasuk wirid harian, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, dalam riwayat lain wa amalan salihan. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang saleh atau yang kau terima. Pertama yang Rasul mohon, ilmu yang bermanfaat, karena dia menjadi barometer, timbangan. Dengan ilmu itu dia bisa tahu mana rizki yang baik, halal, mana yang jelek, rizki yang kotor, yang haram. Dengan ilmu itu pula dia mengerti amalan saleh, bagaimana amalan itu diterima di sisi Allah. Hanya tiga, ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang soleh atau diterima. Rizki yang baik, amalan yang diterima, amalan soleh, semuanya tergantung dan membutuhkan ilmu. Maka itu yang pertama Rasul minta, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, yang bersumber kepada Quran, kepada sunnah. Oleh karena itu pula Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani rahimahullah, beliau imam, murid senior dari Imam Abu Hanifah. Ketika orang-orang meminta kepada beliau untuk menulis kitab tentang zuhud, berbicara tentang zuhud, maka beliau katakan, aku telah menulis kitab tentang buyur. Ini tentang jual beli. Hukum-hukumnya, macam-macamnya, jual beli mana yang boleh, jual beli mana yang tidak boleh, transaksi apa yang halal, transaksi bagaimana yang tidak halal, dan seterusnya. Maksud dari Imam Muhammad bin Hasan dengan ini, kalau kamu benar-benar ingin menjadi orang yang zuhud, pelajari jual beli. Mengertilah hukum-hukumnya, mana transaksi yang boleh, enggak boleh. Itulah orang yang zuhud. Kamu tidak akan menjadi orang yang zuhud, enggak akan kenal zuhud, kalau kamu tidak mengerti ilmu, terutama ilmu hukum jual beli. Makanya beliau katakan, aku sudah tulis kitab tentang buyuk tentang hukum-hukum seputar jual beli. Syahid bahwa ilmu adalah timbangan dan barometer menentukan segalanya. Ilmu pula Allah sebutkan dalam Quran sebagai sultan. Sultan itu kekuasaan, kekuatan. Dan itu di dalam beberapa ayat Allah sebut, antara lain di Yunus 6:8. Qalu takhadallahu walada subhanahu huwal ghani. Mereka kaum Nasara, Yahud mengatakan Allah mengambil anak atau punya anak. Qatalahumullah. Maha suci Allah. Allah nafikan itu. Allah maha kaya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi in indakum min sultan bihadha. Kalian, bagi Allah segala yang di langit dan di bumi, dan kalian tidak punya sultan, tidak punya kekuasaan, tidak punya kekuatan yang membenarkan ucapan kalian bahwa Allah punya anak. Tidak punya kekuatan yang dimaksud, tidak punya ilmu, tidak punya hujjah. Allah namakan hujjah ilmu sebagai sultan, kekuasaan. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Juga Allah sebutkan di Yusuf 40, ma ta'buduna min dunihi illa asma'a samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Yang kalian sembah selain Allah sekedar nama, berhala-berhala ini, Tuhan ini, itu. Kalian yang ngasih nama atau leluhur kalian, dan kalian tidak punya kekuasaan, tidak punya kekuatan tentang itu membenarkan kalian. Ini tidak punya ilmu. Sekali lagi Allah namakan ilmu itu sultan, kekuasaan. Juga di dalam As-Saffat Allah sebutkan amlakum sultanun mubin. Kalian punya kekuatan, kekuasaan yang jelas. Ini punya ilmu, hujjah yang kuat. Demikian dalam Quran ketika disebutkan sultan, maka maknanya ilmu, hujjah. Kata Ibnu Abbas, kullu sultanin fil Quran fahuwa hujjah. Setiap lafaz sultan, kekuasaan di dalam Quran, maka maknanya hujjah. Ini ilmu. Maknanya adalah ilmu. Kenapa ilmu di dalam Quran disebut sultan, kekuasaan atau kekuatan? Hal itu karena ilmu, hujjah ini punya kekuasaan terhadap kalbu, hati orang, dikuasai dengan ilmu ini, sehingga gak mungkin orang mampu menolaknya, gak mampu dan gak akan bisa membantahnya, tunduk di hadapannya. Makanya jauh beda dengan syubhat, jauh beda dengan omongan kesana kemari yang tidak berdasarkan ilmu, tidak bersandarkan Quran dan Sunnah, maka itu tidak punya kekuasaan, tidak bisa menguasai kalbu, nggak bisa menguasai kalbu, nggak bisa masuk di dalam hati. Dan mudah untuk dipatahkan, gampang untuk dibantah, nggak punya kekuasaan. Kekuasaan itu hanya ada pada ilmu. Makanya kata Ibnu Qayyim, ilmu Allah sebut sultan karena dengan itu orangnya yang berilmu seperti penguasa, layaknya penguasa, disegani, ditakuti, punya hujjah, punya kekuatan. Di hadapan orang-orang jahil dan tidak akan bisa itu ditolak atau dibantah, tidak akan bisa diingkari, masuk ke dalam kalbu dan betul-betul tunduk kalbu itu kepadanya. Dan itu kata Ibnul Qayyim jauh lebih dahsyat, lebih kuat dari kekuasaan tangan, kekuasaan tenaga dengan power. Dalam hal ini raja dan yang semisalnya, penguasa-penguasa dunia. Karena kalau kekuatan dan kekuasaan tangan, power, kalaupun tunduk sebatas jasad, jasadnya saja tunduk. Kalbunya enggak tunduk. Kalaupun orang nunduk-nunduk, nyembah-nyembah, menghormati, memuliakan, jasadnya saja dalam keadaan hatinya musuh, benci, mungkin mencaci maki, mencela, cuman karena ikatan dinas, karena bayaran, karena ini itu, jasadnya saja yang bisa terkuasai, kalbunya tidak. Kalau seandainya tidak ada bayaran, tidak ada imbalan yang didapati, enggak akan mereka mau nunduk-nunduk demikian, berkhidmat, membeli layanan, mempersiapkan segala sesuatu bagi penguasa-penguasa dunia. Makanya jauh berbeda itu perbedaan yang pertama. Yang kedua, atau Ibnu Qayyim permisalkan kekuasaan dunia, kekuasaan tangan itu serupa dengan kekuasaan binatang buas terhadap mangsanya. Takut kan? Rusa misalnya atau kambing, ngelihat serigala, ngelihat macan, takut dan tunduk, gak berani. Tapi apa berarti karena senang, karena hormat, karena cinta dan gak ada. Ditakuti bukan karena disenangi, ditakuti bukan karena kewibawaannya, bukan karena kemuliaannya. Nah, seperti itulah kekuasaan dunia, kekuasaan tangan. Adapun hujjah itu kekuasaan tapi dibarengi dengan rahmat. Kekuasaan dibarengi dengan hikmah, dibarengi dengan kebijaksanaan, penuh rahmat, kasih sayang. Makanya ditakuti atau di orang wibawa kepadanya karena hormat, karena cinta, karena memuliakan. Makanya disebutkan dalam biografi Harun Ar-Rasyid rahimahullah, beliau khalifah ma'ruf diriwayatkan oleh Khatib Al-Baghdadi, kata Ash'af Ibn Syu'bah Al-Misisi, ketika Harun Ar-Rasyid sebagai khalifah masuk kota Riqqah, nama salah satu kota di zaman itu, Harun Ar-Rasyid melihat orang pada berdesak-desakan, orang pada berlarian, berebut untuk bisa mendapati tempat di majelisnya Imam Abdullah Ibn Mubarak, ma'ruf, Imam Besar Abdullah Ibn Mubarak Al-Marwazi, atau dikenal dengan nama Ibn Mubarak. Apa ini, kata Harun Rasyid terheran-heran. Orang pada rebut dan gak ada yang mau tertinggal untuk mendatangi majelis Abdullah Ibn Mubarak. Bahkan disebutkan kota Riqqah sampai debu itu berhamburan di jalanan. Orang-orang pada berlari dan banyak, yang tua, yang muda, anak kecil semua berebut ke majelisnya Ibnul Mubarak. Bahkan ketika Ummul Walad ini budak yang sudah ada hubungan dengan tuannya, punya anak disebut Ummul Walad, bertanya, siapa ini? Mereka jawab, ini ulama besar dari Khurasan, sekarang daerah Rusia sana, datang ke Riqqah. Melihat itu, maka Harun Ar-Rasyid berkata, wallahi hadzal mulk, demi Allah, inilah penguasa yang sesungguhnya. Kata Harun Ar-Rasyid, inilah penguasa yang sesungguhnya. Alladzi la yajma'un nas illa bisyurat wa a'wan, la mulka Harun. Alladzi la yajma'un nas illa bisyurat wa a'wan. Beda dengan kekuasaan Harun Ar-Rasyid, beliau dirinya, yang kalaupun mengumpulkan orang harus dengan pasukannya, harus dengan komando, dengan polisinya, dengan anak buahnya, ayo kumpul, panggil khalifah, dioprak-oprak dulu orang. Kalaupun ngumpulkan, tidak ada orang kemudian berduyun-duyun, ada khalifah datang, ada penguasa datang, semua berebut, tidak mau ketinggalan, ingin duduk datang, tidak ada. Bahkan penguasa, bala tentaranya, pengawal-pengawalnya melakukan semua itu karena bayaran. Coba enggak dibayar, ngapain ngawal khalifah, ngawal penguasa, ini itu, enggak mau mereka. Nah ini ya, Abdullah bin Mubarak sedikit pun enggak mengeluarkan harta untuk mengumpulkan orang, sedikit pun enggak mengeluarkan harta untuk orang itu kemudian ngawal beliau, melindungi beliau. Semua datang kumpul, datang ke majelisnya, tidak lain karena ilmunya. Makanya kata Harun Ar-Rasyid, demi Allah, inilah kekuasaan yang sesungguhnya. Dihormati, dicintai, dimuliakan, diagungkan, punya wibawa begitu besar, padahal gak punya apa-apa, hanya karena ilmu yang ada padanya. Itulah sultan. Makanya Allah sebutkan dalam Quran sering ilmu itu sebagai sultan. Di ayat juga Quran Allah menyebutkan orang yang punya ilmu, punya sultan, Allah sebutkan wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalin mubin. Dan kami atau kalian masing-masing yang satu di atas hidayah, ini ilmu, huda, yang satu pada kesesatan yang nyata. Jadi para nabi alaihimussalam dan yang bersamanya ala huda, di atas hidayah, di atas ilmu, di atas hujjah. Kaumnya dan yang menentang, melawan dan menolak dakwahnya dalam kesesatan yang nyata. Kata Hafidz As-Safadi rahimahullah, ada sir di dalam ayat ini. Kenapa ketika Allah sebutkan nabi dan orang-orang yang bersamanya yang mengikuti jejak mereka, itu hidayah mereka berada padanya, Allah sebutkan ala hudan. Ala itu artinya di atas, di atas huda, ilmu, hujjah. Ketika itu musuh-musuh mereka yang melawan dan menolak dakwah mereka dalam kesesatan, dan Allah sebutkan fi dhalalin mubin. Fi itu di dalam. Kenapa tidak disebutkan di atas kesesatan, tetapi yang Allah sebutkan di dalam kesesatan. Kata As-Safadi, bedanya orang yang punya hujjah, orang yang punya ilmu, itu seperti menunggangi kuda, seperti penunggang kuda di atas dengan gagah perkasanya, berwibawa seperti pahlawan, dan dia yang mengendalikan kuda ini mau diarahkan kemana, mau maju, mau berhenti, kanan, kiri, dia yang kendalikan, dia di atas. Dan begitulah orang yang punya hujjah, jelas, ngerti, dak ini bukan begini, ayat ini maknanya begini, para ulama menafsirkan seperti ini, hadis ini begini, begini, tahu ilmunya, mengerti hujjah. Sehingga seperti penunggang kuda yang gagah perkasa, di atas. Dan dengan mudah menjatuhkan lawan-lawannya, penunggang kuda yang hebat, pahlawan dan pejuang di atas kudanya, membabat dan basmi musuh-musuhnya dengan mudah. Sementara yang dalam kesesatan yang gak punya ilmu, ketika orang tidak punya ilmu, itu fi dhalalin mubin. Dalam kesesatan, fi itu seperti orang yang tenggelam. Ibarat dia di tengah lautan atau sungai dalam, dan dia tenggelam dan di dalamnya, di bawah, mau mati. Buru-buru dia bisa nongol ke permukaan. Naik saja gak bisa ke permukaan air. Dia di dalam masuk terus. Rendah, hina. Gak punya hujjah. Menolak, ngelawan, tapi gak punya senjata. Gak bisa menghadapi dengan gentle. Tidak bisa menolak dengan ilmiah. Bisanya sudah ngawur dan dengan kejahilannya. Makanya Allah katakan fi dhalalin mubin, seperti orang yang tenggelam. Begitulah orang ketika tidak punya ilmu, tidak punya hujjah. Sahibul hujjah, sahibul sultan, punya kekuasaan seperti yang di atas kuda. Ilmu pula berpengaruh dengan hilang atau kurangnya ilmu, berpengaruh terhadap berkurangnya agama dan bahkan dunia. Rasulullah SAW sebutkan di Bukhari Muslim, inna min asyratis sa'ah an yurfa'al ilm, dari tanda-tanda kiamat diangkatnya ilmu. Ini berkurang dan hilang ilmu tersebut. Dan terangkatnya ilmu adalah dengan terangkatnya para ulama, yakni diambil nyawa mereka oleh Allah. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah kalau mencabut ilmu, enggak langsung Allah cabut dari manusia, tapi dengan diambil para ulama-nya. Nah, sehingga terambil dengan itu, berkurang dengan itu ilmunya yang ada di mereka. Ilmu punya banyak keutamaan dan fadilah yang tersebutkan di dalam nusus, bahwa talibul ilm teranggap mujahid fisabilillah. Dalam riwayat Tirmidzi dihasankan oleh beliau dari hadith Anas, Rasulullah sebutkan, man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji', yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, belajar ilmu-ilmu agama yang dimaksud, maka dia fisabilillah, mujahid fisabilillah, sampai dia kembali pulang ke rumahnya. Kata Ibnul Qayyim, belajar ilmu agama teranggap jihad fisabilillah karena itu tiang penopang agama ini. Sebagaimana jihad, perang, penopang agama untuk membela agama ini, begitu pula ilmu. Oleh sebab itu jihad terbagi menjadi dua, dengan tangan, dengan senjata, dan itu banyak orang bisa melakukannya dan gampang. Gampang. Siapapun bisa angkat pedang, angkat pisau, manah, nembak, apalagi sekarang tinggal pencet pelatuknya, tinggal pencet tombol, selesai. Semua orang bisa untuk perang dalam artian ini. Tapi yang kedua, jihad dengan hujjah dan ilmu, dengan mendakwahkan Islam ini secara benar, dan ayat-ayat Quran, dengan hadirin Rasul, faham kaidah-kaidah usul dan lain sebagainya, yang itu hanya orang-orang khusus yang bisa melakukannya. Dan harus belajar, dan ilmu butuh ketelatenan, butuh kecerdasan, butuh kejeniusan, butuh pemahaman, butuh konsentrasi. Enggak semua orang bisa. Orang-orang khusus, orang-orang istimewa, makanya nilainya lebih tinggi, jauh bahkan lebih tinggi daripada jihad dengan senjata. Karena tadi Dengan senjata siapapun bisa. Gak ada yang gak bisa. Tetapi dengan ilmu, membela agama ini dengan hujah, dengan ilmu, gak semua orang mampu melaksanakannya. Ilmu pula disebutkan di dalam nusus punya keutamaan seperti yang Rasulullah sebutkan, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa ballaghaha. Allah berikan nadharah, kecemerlangan, cahaya bagi orang yang mendengar ucapanku. Ini ilmu, ucapan Rasul. Kemudian itu dia fahami, dia hafalkan, kemudian dia sampaikan, dia ajarkan kepada yang lain. Maka untuk mendapatkan cahaya dari Allah, diberi kecahaya dan kecemerlangan, satu, orang mendengar ilmu, artinya semangat duduk di majelis-majelis ilmu, semangat belajar, ingin tahu, menambah ilmunya, mengangkat kejahilan dari dirinya. Yang kedua, fawa'aha, wa'i. Al-wa'i, dia berusaha faham, mengerti apa yang dia dengar. Faham dari ilmu yang dia pelajari. Yang ketiga, wahafidhoha, menghafalnya. Diulang, dimuroja'ah, sampai kemudian dia menghafalnya. Dan yang keempat, ballaghaha, menyampaikannya, mengajarkan kepada yang lain yang belum mengetahuinya. Kata Sufyan ibni Uyainah, imam rahimahullah, diriwayatkan oleh khatib dalam Syaraf Ashabil Hadith, ma min ahadin yatlubul hadith illa wa fi wajhihi nadrah. Setiap orang yang belajar hadith, belajar ilmu hadith Rasul SAW, sunnah, pasti di wajahnya ada kecemerlangan, ada cahaya terlihat. Hatta orangnya sangat hitam, tapi Masya Allah terlihat wajahnya bersih, bercahaya. Nah, tapi kalau sudah isi dalam kalbunya syubhat, isi dalam dirinya adalah kesesatan, gak ada ilmu, gak ada sunnah, maka gelap wajahnya. Kalaupun orangnya sangat putih, tapi murung dan gelap wajahnya, wal'iyadzu billah. Ilmu pula di dalam Quran, Allah sebutkan, karenanya diangkat dan dimuliakan Nabiullah Yusuf dengan ilmu dan hikmah. Allah sebutkan, walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma. Begitu beliau dewasa, kami berikan kepadanya hukum dan ilmu. Wa yu'allimuka min ta'wilil ahadith. Demikian pula Allah ajarkan kepadanya pentakwilan, penafsiran, mimpi. Nah, begitu pula kisah Nabiullah Musa alaihissalam yang mengejar dan mendatangi Nabi Khidir alaihi salam, karena Khidir punya ilmu yang itu tidak diketahui oleh Musa alaihi salam. Allah katakan, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Musa katakan kepadanya, kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu agar engkau ajarkan kepadaku ilmu yang diajarkan kepadamu dan itu tidak diketahui oleh Musa alaihi salam. Maka berguru Musa mengikut kepada Khidir, padahal Musa lebih mulia dari Khidir karena Musa termasuk ulul azmi minar rusul, 5 rasul yang termulia. Musa termasuk di dalamnya. Secara kemuliaan Musa jauh lebih mulia dari Nabi Khidir. Namun hikmah dan ibrah Allah tunjukkan kepada mukminin bagaimana ilmu itu di atas segalanya. Hingga orang yang mulia pun tunduk, ngikut, merendah di hadapan orang yang punya ilmu, yang ilmu itu tidak ada padanya. Antu allimani imma ulim tarusyda, engkau ajarkan padaku apa yang engkau punya dari ilmu yang Allah ajarkan padamu. Dan tahu ma'ruf bagaimana kisahnya, dikasih syarat oleh Khidir, boleh tapi jangan kamu tanya, jangan banyak tanya sampai aku kabarkan padamu. Ya Khidir diikuti, terjadi ini, terjadi itu. Musa alaihi salam selalu bertanya, kenapa engkau lakukan ini, kenapa begini, kenapa tidak begitu, aku kan sudah katakan padamu, jangan tanya, kamu gak akan sabar kepadaku. Oh ya maaf, aku gak akan tanya lagi. Ternyata terjadi lagi, tanya lagi, kenapa begini. Kata Khidir, aku kan sudah bilang kepadamu, jangan tanya. Oh ya maaf. Kata Khidir, ini yang terakhir, sekali lagi kamu tanya, sudah pisah kita. Ternyata tanya lagi Nabi Musa yang kali yang ketiga. Kisahnya ma'ruf, bagaimana kisah perahu yang dilubangi, anak yang dibunuh, dan rumah yang roboh kemudian dibangun lagi. Kata Rasulullah SAW, rahimallah akhi Musa, lau sabar laqassallahu min qisasihim akthar. Allah merahmati Musa alaihi salam, kalau saja beliau sabar akan Allah kisahkan kepada kita lebih banyak lagi kisahnya. Kalau saja Nabi Musa sabar, enggak tanya, akan lebih banyak lagi kisahnya nanti. Bukan karena sudah dikasih syarat sampai 3 kali oleh Khidir, sudah. Al-Muhim menunjukkan ilmu di atas segalanya. Dan dari latifah yang para ulama sebutkan, ketika Nabiullah Sulaiman alaihissalam dalam posisi marah besar, karena ketika dikumpulkan dan beliau perintah untuk kumpul semua pasukannya dari jin, manusia, binatang, semuanya dipanggil oleh Sulaiman. Kumpul semuanya, datang kepada beliau taat. Kata Nabiullah Sulaiman menanyakan kepada mereka, Qala ma liya la arol hudhuda amkana minal ghaibin. Kemana Hudhud? Kenapa aku tidak melihatnya datang di sini? Karena ketika itu burung Hudhud tidak termasuk yang datang dalam panggilan Sulaiman alaihi salam. Marah Nabi Sulaiman sehingga beliau katakan di hadapan yang lain, la u'adzibannahu adaban syadidan aw la azbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Awas nanti Hudhud. Burung Hudhud burung kecil seperti burung gereja gitu. Kalau datang nanti aku azab dia, aku siksa dia. Karena enggak datang dalam panggilan Sulaiman. Atau akan aku sembelih dia. Karena semua datang, enggak ada yang tidak, kecuali Hudhud ini. Enggak beberapa lama datang burung Hudhud menghadap kepada Sulaiman menyampaikan kepada beliau ahattu bima lam tuhit bih. Wahai Sulaiman, aku tahu yang tidak engkau ketahui. Waji'tuka min saba'in binaba'i yaqin. Dan aku datang dari negeri Saba' membawa informasi besar. Sekarang Hudhud punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh Sulaiman. Disebutkan posisinya pun di atas. Dia bertengger di ranting pohon, Sulaiman di bawahnya. Tapi kemudian dia sampaikan, di Saba' ada wanita pemimpinnya, mereka menyembah kepada matahari selain Allah, begini-begini. Sebutkan apa yang beliau diketahui oleh burung Hudhud. Lupa Nabi Sulaiman dengan ancamannya tadi, keras ancamannya, tak siksa kalau sampai datang ke sini, tak beleh kalau sampai Hudhud pulang ke sini. Tapi ketika Hudhud punya sesuatu tidak dipunyai oleh Nabi Sulaiman, diterima oleh Nabi Sulaiman. Keutamaan ilmu. Burung kecil. Selain daripada itu, latifah juga yang para ulama sebutkan, kita tahu wanita yang diampuni Allah ketika menyirami atau memberi minum anjing yang kehausan. Dia ke sumur, anjing ini jilat-jilat tanah basah di sekitar sumur karena haus, dehidrasi ini anjing. Iba, kasihan ini perempuan. Zania. Pasti karena kasihan dia turun, dia ambilkan air di sepatunya atau khufnya dan diminum sama anjing ini sampai puas. Karenanya dia diampuni oleh Allah, si perempuan ini dimasukkan surga karena memberi minum anjing yang kehausan. Pendalilan para ulama dari ini, kalau itu air sebatas minuman, dan diberikan juga kepada binatang, bahkan binatang yang hina, najis, membuat orang terampuni dosanya. Maka bayangkan bagaimana orang yang memberi ilmu kepada orang lain. Orang itu dalam keadaan kehausan ilmu, butuh bimbingan, dan jauh lebih penting daripada kehausan air. Dan yang menerimanya pun manusia, bukan binatang. Ilmu untuk ibadahnya, ilmu untuk akidahnya, ilmu untuk akhlaknya, untuk muamalahnya, suami istri, hubungan dan lain sebagainya. Tentu fadilahnya jauh-jauh berlipat-lipat ganda lebih besar dari sekedar memberi minum kepada seekor anjing. Makanya pula, atau sudah ada nih ya, masuk waktu, kelanjutannya insyaallah untuk kan depan. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.